Mitra Bisnis, beberapa hari lalu Presiden secara mendadak membatalkan pelantikan Anggito Abimanyu dan Fahmi Idris sebagai wakil menteri. Menurut Menteri Sekretaris Negara, mereka tidak jadi dilantik karena tidak memenuhi persyaratan eselon 1A. Selain itu, CV-nya baru diterima di saat-saat akhir menjelang pelantikan. Padahal, keduanya sudah menjalani fit and proper test dan menandatangani fakta integritas. Hal ini seperti mengulang peristiwa rekrutmen menteri. Ketika itu, Nila Avanza Muluk diundang ke Cikeas untuk menjalani uji kelayakan. Tapi yang jadi menteri justru orang lain yang justru tidak pernah tampak di depan publik datang ke Cikeas. Ada yang menilai, ini bukti nyata dari sistem rekrutmen dan birokrasi pemerintahan yang amburadul. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja, Stefanus Ridwan. Pak Stefanus, bagaimana komentar Anda? Jadi menurut saya sih itu hal biasa ya. Kalau menurut saya di perusahaan-perusahaan swasta pun saya kira perekrutan juga begitu. Kalau udah tingkatnya terlalu tinggi, saya kira administratif itu belakangan, Pak. Nggak pernah ada administrasi di depan. Biasanya kita ketemu dulu, berbincang-bincang, kemudian kita kalau merasa itu cocok banget, ya kita bicara yang lebih detail. Dan sebenarnya kalau administrasi itu akhirnya ya memang pelengkap. Tapi memang ada juga kadang-kadang beberapa pendapat yang kalau kita sudah lihat semuanya positif, ternyata ada satu hal yang mungkin tidak sesuai dengan teamwork, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Daripada kita sudah angkat kemudian kita berhentikan, saya kira kan lebih tidak enak lagi. Ya menurut saya, ya itu mungkin bisa-bisa sah-sah saja. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan apakah itu administratif atau hal-hal yang lain. Ya bisa saja ada hal-hal lain yang lebih penting, tapi untuk lebih halus mungkin sebutnya administratif kan bisa aja. Kalau sudah di fit and proper test dan menandatangani fakta integritas kan berarti peluangnya sudah 99,9%, Pak. Mungkin pertama proper test dan lain-lain itu angkanya tidak seperti yang Anda sebutkan, 99%. Ya mungkin cuma tingkatannya 70-80% kan, tapi ada hal yang sisanya yang mungkin yang diperkirakan bahwa ini akan membuat dampak yang kurang baik atau apa, saya tidak tahu. Tapi kan dia juga harus mengungkapkan alasan yang bisa diterima oleh semua orang ya. Dan saya kira tidak semua kelemahan orang akan harus diungkapkan di sana. Dan saya nggak tahu apa benar-benar ini administratif saja atau ada hal yang lain. Mungkin kemungkinan besar saya kira administratif dan hal lain itu. Bagaimana penilaian Anda terhadap posisi wakil menteri ini? Saya kira gini, kalau kita ambil yang positif aja, semua kalau dibawa negatif kan negatif juga. Jadi kalau misalnya ada menteri, ada wakil menteri, apalagi itu tidak satu partai, saya kira itu lebih bagus buat negara ini. Jadi enggak nanti ada isu-isu yang katanya kalau jadi menteri sini itu jadi sumber dananya partai tersebut kan. Jadi kalau begini kan jadinya lebih baik. Ada menteri, ada wakil menteri, apalagi dia beda partai. Yang satu profesional mungkin, saya juga nggak tahu gimana. Tapi paling tidak ini akan membuat semua jadi lebih fair. Demikian Stefanus Ridwan dan saya Rizal Andika.